Tiba-tiba membeku, menatap angan-anganku yang kian kelabu dan menghantar jiwa dalam kekalutan. Aku kini tetap teguh, ku sanggup berhidup dengan rasa ceria dan melangkah pergi walau ragu. Dan esok hari pasti akan pergi lagi, bumi pun akan tertindih. Entah esok.